Untuk kalian semua, selalu jauh dari cinta. Tangannya boleh ke atas. Kurang kencang, sudah capek belum sebelah sini? Masih pengen loncat?